طيب بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. Berkata musannif bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah bahwa diriwayatkan juga dikeluarkan dari beliau berdua, yakni Bukhari dan Muslim juga, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dinukil oleh Imam Bukhari dalam sahihnya pada hadis yang ke-1294, 1297 dan 3519. Naam. Dalam Sahih Muslim disebutkan dengan nomor hadis 103. Bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyatakan secara marfu' rafa'ahu ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi menyatakan laisa minna man daraba al-khudud, bukan golongan kami orang yang memukul-mukul wajah. Khudud adalah pipi. Yang memukul-mukul pipinya. Wasyaqqal juyub, yang merobek pakaiannya. Walaupun makna jaib adalah kantong atau apa yang dimasukkan kepala padanya. Ini namanya lubang ini jaib. Lubang ini juga jaib. Lubang ini bukan. Kum. Baik. Memang jarang yang nyobeknya di sini. Banyaknya di sini atau di sini. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Yang ketiga, wada'a bida'wal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Disebutkan dalam syarahnya, hadza min nususil wa'id. Ini diantara nas-nas yang berbentuk ancaman. Wan nusus, ada nususul akhbar, ada nususul amri, wa nususul nahi, dan ada nusus al-wa'ad wal-wa'id. Ada pun nususul akhbar, berita-berita, maka kewajiban kita adalah mengatakan dengan kalimat, amanna bihi kullun min indi rabbina. Itu kewajiban terhadap nusus al-akhbar. Nas-nas yang membawa berita. Apa kita katakan? Amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Kami beriman dengannya karena semuanya dari Rabb kami. Apakah berita dalam Quran ataupun berita dalam hadis, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Quran karena itu ucapan Allah, dari hadis karena nabi la yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Fa amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Jenis kedua, al-amr wan nahi, perintah dan larangan. Wa nususul amr wa nususun nahi aw nususul amr wan nahi, maka kita berkewajiban untuk mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Baqiya nususul wa'ad wal wa'id. Nususul wa'ad wal wa'id berkait dengan amr wan nahi. Kadang-kadang ada perintah diiringi dengan wa'ad, dan ada larangan diiringi dengan wa'id. Kadang-kadang tidak. Kalau perintah-perintah yang diiringi dengan janji-janji, maka ini adalah penekanan terhadap perintah-perintah tersebut. Kalau ada ancaman terhadap siapa yang meninggalkannya, berarti wajib, dan siapa yang meninggalkannya dosa. Karena ada ancaman-ancaman. Tetapi mereka para ulama membedakan, kalau ada larangan-larangan tapi enggak ada ancaman-ancamannya, maka itu tidak termasuk dosa besar. Dikatakan dosa kecil. Tetapi kalau sudah dilarang, diancam lagi oleh Allah. Siapa yang mengerjakannya, maka akan demikian-demikian. Diancam dengan api neraka, diancam dengan laknat, diancam dengan... Maka itu berarti larangannya keras dan dosanya dosa besar. Barakallahu fikum. Disebutkan di sini, termasuk nususul wa'id, termasuk bentuk-bentuk ancaman adalah kalimat ini. Laisa minna. Karena ancaman bisa dengan kalimat neraka, bisa ancaman dengan ancaman la'nat, bisa ancaman dengan bara'atur rasul. Ini bara'atur rasul. Bukan golonganku, bukan golonganku, artinya aku berlepas diri. Bara'atur rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qad jaa'a an Sufyan ats-Tsauri rahimahullah wa Ahmad rahimahullah karahata ta'wiliha. Telah ada nas ucapan Sufyan ats-Tsauri, ucapan Imam Ahmad dan lainnya, ketidaksukaan mereka untuk menakwilkan nususul wa'id. Tidak suka untuk menakwilkan nususul wa'id. Limadha? Mengapa demikian? Liyakuna awqa' fin nufus. Agar lebih mengena di dalam hati. Karena ketika ditafsirkan, dijelaskan, dirincikan, biasanya berkurang kadar ancamannya. Seperti ketika ahlus sunnah salafiyun selalu berbicara di majlis-majlis itu, kulluhum finnar illa wahidah, kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu golongan, yaitu ahlus sunnah. Semua dalam neraka kecuali ahlus sunnah, pengikut hadis, pengikut sunnah, pengikut salaf. Bukan kecuali saya, bukan. Kecuali mereka yang mengikuti sunnah, ahlus sunnah lah akhirnya. Ini orang takut. Jangan sampai menyelisihi ahlus sunnah, jangan sampai menyelisihi salaf. Iya kan? Tetapi muncul hizbiyun. Kalimat hadis berpecah menjadi 73 golongan. Nabi menyatakan umatku. Umatul ijabah. Yani kaum muslimin. Berpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Dalam neraka. Semuanya dalam neraka. Kecuali satu golongan. Mereka tadi umat Rasul. Muslimin. Maka kalaupun masuk neraka, masuk nerakanya tidak kekal. Yang ini selamat dari neraka, yang satu golongan. Tapi yang lainnya akan masuk surga juga, tetapi mereka diazab dulu. Tayyib, lebih serem yang mana? Yang tadi apa yang dirincikan ini? Yang pertama, yang langsung kulluhum finnar illa wahidah, semuanya dalam neraka kecuali satu golongan. Takut, dengar neraka sudah takut. Cukup itu. Karena tujuannya memang wa'id, tujuannya memang ancaman. Tetapi kalau dirincikan, lam atau kurang, yuqa' fil qulub, kurang mengena dalam hati, bahkan bisa jadi kesimpulannya, oh jadi gitu Ustaz, berarti semuanya masuk surga dong. Iya, umatku akan berpecah, berarti muslimin. Kalau muslimin masuk neraka itu, nanti ujung-ujung masuk surga. Berarti sebentar saja Ustaz ya, dalam nerakanya. Ya enggak lama, enggak selama-lamanya, sebentar saja. Wah, kayak Yahudi. Kami enggak disentuh api neraka illa ayaman ma'dudat. Kami enggak sentuh api neraka kecuali sebentar saja. Jangan merasa remeh. Kenapa? Perkara seperti itu menjadikan kata beliau iqa'nya itu tadi berkurang, kurang mengena. Barakallahu fikum. Karena ketika dirincikan sisi ancamannya akan mulai berkurang. Sehingga Imam Tsauri, Imam Ahmad dan lain-lainnya menyatakan karohah, aku tidak suka menakwilkan ayat al-wa'id. Biarkan ayat wa'id seperti apa adanya. Enggak perlu dirincikan. Limadha? Liyakun awqa' fin nufus, agar lebih mengena dalam hati. Wa ablagh fi zajr, agar lebih mengena dalam ancaman. Zajar itu menegur. Tegurannya lebih mengena. Wa huwa yadullu ala anna dhalika yunafi kamalal imanil wajib. Berarti, perbuatan-perbuatan tersebut, yang diancam dengan ancaman laisa minna, bukan golonganku, berarti perkara itu menghilangkan kesempurnaan iman yang harus. Iman harus sempurna seperti ini. Walaupun di sana ada kesempurnaan yang mustahabbah. Tapi ini kesempurnaan yang wajib. Agar engkau sempurna imannya yang wajib sempurnakan, jauhi meratapi mayit, memukul-mukul wajah, merobek-robek baju, menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, tinggalkan. Karena Nabi sudah mengancamnya, laisa minna. Jangan dirincikan. Laisa minna itu bukan maknanya bukan golongan Nabi berarti kafir. Bukan. Maksudnya laisa minna itu terus dirincikan. Ya, dia tetap golongan Nabi tapi kelamaan. Dan untungnya tidak ada. Kenapa untungnya tidak ada? Karena engkau justru menurunkan nilai ancamannya menjadi hilang. Oh, jadi tetap muslim, Zat? Ya, tetap muslim. Enggak kafir? Enggak. Gimana? Apa nilai ancamannya hilang apa enggak hilang? Enggak hilang. Hilang, barakallahu fikum. Siapa bilang enggak hilang? Ini barakallahu fikum, kalau dirincikan. Terus, bagaimana kalau mereka tidak mengerti, Zat? Nanti dikafirkan. Nah, itu lain lagi. Ada dua mauqif. Ini perlu dicatat. Entah di kepalamu, atau di hatimu, atau di penamu, atau di bukumu. Bahwa mauqifnya ada dua macam. Mauqiful tahdhir wa mauqiful ikhbar. Kalau mauqiful tahdhir, la yahtaj ila tafsil. Kalau mauqifnya mauqiful tahdhir, tidak membutuhkan rincian. Ada rincian, hilang tahdhirnya. Hati-hati, ini lagi memperingatkan lagi tahdhir. Jangan kalian mengerjakan ini. Ini adalah menyesat, apa menyimpang, sesat. Hati-hati. Rasulullah mengatakan, laisa minna, bukan dari golonganku. Tapi maksudnya bukan kafir, maksudnya bukan menyimpang, tidak kafir. Dia tetap muslim. Hilang. Kesan tahdhirnya hilang. Sama dengan ancaman neraka. Barang siapa yang mengerjakan begini, finnar. Tetapi dia masih muslim, dan nerakanya tidak kekal. Kemudian setelah itu akan dimasukkan dalam surga. Sisi tahdirnya hilang. Maka mauqifut tahdir la yahtaj ila tafsil. Mauqif kedua, mauqiful ikhbar. Yang biasanya mauqiful ikhbar itu perkara yang sudah terjadi atau perkara yang dipelajari di kelas. Kepada para santri, para tulabul ilmi dan sebagainya. Ini ikhbar, menghabarkan saja, bukan sedang mengancam. Bahwasanya ayat ini bermakna seperti ini, dan itu maknanya seperti ini dirincikan dengan baik. Supaya santri tulabul ilm menjadi alim. Jangan sembarangan mengkafir-kafirkan orang. Oleh karena itu, jangan heran kalau ada ulama yang didatangi dua orang penanya, dua-duanya bertanya dengan pertanyaan yang sama. Tapi dijawab dengan berbeda. Yang satu dijawab dengan satu jawaban yang ringkas. Jangan. Yang satu datang, dijawab dengan rinci. Kalau begini boleh, kalau begini enggak boleh. Bahkan ada yang berkata, misalnya datang, apa hukumnya membunuh? Dia katakan, Allah berfirman, man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Takut orang tadi. Selesai. Datang, tanya lagi, apa hukumnya membunuh? Membunuh itu sebuah dosa yang bukan syirik. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Sedangkan membunuh bukan syirik. Maka dia masih diharapkan untuk mendapatkan. Kok beda jawabannya yang pertama dengan yang kedua? Ya Syekh, yang pertama tadi kau jawab dengan mengerikan sekali, yang kedua kau menjawab dengan rinci seperti itu. Iya, karena aku lihat yang pertama tadi ingin membunuh. Sat, apa hukumnya bunuh orang, Sat? Saya mau bunuh itu si fulan. Allah berfirman, man qatala mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam khalidan fiha. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Ngeri sekali. Diazab, dilaknat, neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Enggak jadi dia bunuh. Astagfirullah, tidak jadi. Yang kedua, apa hukumnya membunuh? Ayah saya itu meninggal dalam keadaan beliau pernah membunuh dulu. Doakan. Dengan kebaikan mudah Allah ampuni. Karena membunuh itu bukan syirik. Beda kan? Ini namanya hikmah. Barakallahu fikum. Orang yang mencampur adukan antara kedua mauqif, mauqiful ikhbar dengan mauqiful tahdzir, berarti orang ini tidak hikmah. Ima benar-benar jahil sehingga tidak mengerti hikmah, atau berpura-pura karena memang dia memiliki satu rencana makar. Dan yang kedua ini lebih banyak. Contohnya, ketika kita berbicara mentahdir ahlul bid'ah, muncul hizbiyun. Kalian mentahdir mereka, disebutkan kejelekannya, penyimpangannya, kesesatannya, padahal mereka punya kebaikan, kenapa gak disebut? Loh, saya lagi mentahdir. Iya, walaupun mentahdir, sebut dong. Nih lihat, Imam Az-Zahabi. Nih lihat, Imam Fulan, kayaknya ilmiah. Dinukil dari buku kitab-kitabnya para ulama ahlul jarh wa ta'dil. Dalam Mizanul I'tidal, disebutkan dalam Kitabur Rijal, disebutkan di dalam Tahdhibut Tahdhib, disebutkan dalam ucapan Ibnu Hajar, ucapan Az-Zahabi. Semua mengatakan si Fulan punya ahli dalam bidang ilmu fiqih, gini-gini, tapi dia begini-begini, disebutkan pujian, sebut celaan. Betul, kalau kamu buka halamannya persis, ada. Salahnya di mana? Mencampur adukan antara mauqiful tahdzir dengan mauqiful ikhbar. Ini para ulama sedang menulis riwayat hidup. Kalau menulis riwayat hidup akan disebutkan semuanya. Dia ahli nahu, tapi dia mu'tazilah. Sebutkan. Rinci. Si Fulan itu begini, begini, begini, memiliki kekurangan ini, memiliki kelebihan ini. Dirincikan. Itu mauqifnya, mauqifu terjamah. Mauqiful ikhbar. Si Fulan itu sejarahnya begini, begini, begini. Tetapi yang dilakukan oleh para ulama, tahdir. Silahkan kalian buka rad. Bantahan Syekhul Islam. Bantahan Ibnul Qayyim. Judulnya aja sudah mengerikan. Istima'ul Juyush. Perkumpulnya tentara. Alal Jahmiyah wal Mu'tazilah. Al Mu'attilah. Satu lagi judulnya. Apa lagi? Petir yang menyambar. Sawa'iq al Mursalah. Apa lagi judulnya? Ini ikhwan ibn azakumullah sedang membantah. Lihat. Apakah dipuji? Dicerca, disebutkan kesalahan-kesalahannya, penyimpangan-penyimpangannya, dolalahnya, ila akhirnya. Mauqifnya, mauqifut tahdzir. Mereka mencampur adukan antara keduanya, bukan karena tidak tahu. Karena di antara mereka, orang-orang yang sudah belajar lama, bahkan bertitel doktor, atau MA, atau muridnya masyayikh wal ulama, tahu dia. Tetapi mencampur adukan keduanya, ingin membuat fitnah. Barakallahu fikum. Sehingga apa faedah yang kita dapatkan? Bahwa nusus ada dua. Ada nusul wa'ad wal wa'id. Atau lima kalau sebutkan dengan nususul ikhbar. Dengan nusus amr wa nahi. Dengan nusus al wa'ad wal wa'id. Pada masalah wa'id, Imam Ats-Tsauri dan Imam Ahmad tidak suka merincikan. Mengapa tidak suka? Agar jangan hilang sisi ancamannya. Agar jangan hilang sisi tahdirnya, zajernya. Wahuwa yadullu ala anna dhalika yunafi kamalal iman. Apa saja yang diperingatkan yang akan merusak kesempurnaan iman yang wajib? Darabal khudud, syakul juyub, wa da'wal jahiliyah. Adapun darabal khudud, kata al-hafid, khussal khad likaunihil ghalib. Dikhususkan pipi, karena itu yang terbanyak. Wa illa fadarbu baqiyatil wajhi misluhu. Kalau tidak, demikian, sesungguhnya sama saja hukumnya, memukul jidat juga sama, memukul hidungnya atau matanya juga sama, memukul kepalanya juga sama, sama hukumnya. Hanya saja, karena yang terbanyak pipi, disebutkan darbul khudud. Nah, sehingga kalau diterjemahkan, dengan bebas maksudnya, memukul dirinya sendiri. Taib, karena merasa sedih. Bahkan ada yang bukan memukul. Tetapi menyayat-nyayat dirinya sendiri. Seperti kaum Syiah. Katanya menangisi Hussein sebagai tanda cinta. Dengan pisaunya. Ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein. Berdarah-darah dia. Itu juga sama. Jangan berkata, kami gak mukul pipi kok. Mukul dada. Dan kami bukan dengan tangan, dengan pisau. Ya asyad, itu lebih dahsyat, lebih buruk, lebih jelek, dan itu jahiliyah. Nah, Yang kedua syaqqul juyub. Huwa alladhi yudkhil fihi ar-ra's min ats-tsaub. Jaib adalah yang dimasukkan kepala padanya, disebut dengan jaib. Wa dhalika min 'adatil ahli al-jahiliyah, dan itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Huznan 'alal mayyit, sebagai kesedihan atau tanda sedih kepada mayit. Qauluhu wa da'a bidawal jahiliyah. Kata Syekhul Islam, huwa nadbul mayyit. Di dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan nadmul mayyit, meratapi mayyit. Biasanya menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Hati-hati, jangan ada pertanyaan seperti kemarin. Menyebutkan kebaikan para ulama berarti niyaha. Dan kalau kita tidak sedang meratap, ya bukan. Barakallahu fikum. Maksudnya ini ketika meratap. Orang yang paling baik, orang yang paling menyayangiku, orang yang begini kau harus mati. Begitu. Dia sebutkan kebaikan-kebaikannya sebagai ratapan kehilangan orang yang demikian-demikian kebaikan-kebaikannya. Itu dan termasuk dalamnya adalah ucapan-ucapan yang menentang dan tidak menerima takdir. Wa qala ghairuhu huwa ad-du'a bil waili was-subur. Da'al jahiliyah juga secara letternak maknanya da'a yad'u, berdoa. Tapi doanya doa jahiliyah, doa bodoh. Lebih baik saya mati saja, lebih baik saya binasa, lebih baik saya begini. Ini barakallahu fikum juga sama, da'a al-jahiliyah. Atau da'a bil waili was-subur, atau berdoa meminta wail, kecelakaan, kejelekan. Wasubur, kebinasaan. Lebih baik binasa, lebih baik hancur, lebih baik ila akhirnya. Qala Ibnul Qayyim, du'a'u bida'wal jahiliyah kaddu'a bil qaba'il wal asabiyah. Ada makna lain yang tidak berkait dengan ratapan. Yang tidak berkait dengan ratapan. Ma huwa? Huwa an yaj'u ilal asabiyah. Mengajak kepada asabiyah. Taklid, kesukuan, qabail, kesukuan, wal asabiyah pada kelompok tertentu, wa mislu at-ta'assub, termasuk dalamnya ta'assub, ilal madhab, tamadhub, ta'assub dengan tamadhub, dengan madhab, Hanafi, atau Hambali, ila akhirih. Atau ta'assub dengan tawaif, kelompok-kelompok tertentu, atau ta'assub dengan syekh-syekh tertentu, al-masyayikh. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wal masyayikh wa tafdhil ba'dhin ala ba'd, atau mengangkat sesuatu menjatuhkan yang lain, mengangkat syekh yang ini memujinya melampaui batas, yang ini dicerca dan dijatuhkan. Barakallahu fikum, itu juga dakwah jahiliyah. Apa dalilnya? Dalilnya ketika Rasulullah SAW mendengar mereka bertikai, dua orang sesungguhnya yang bertikai, tetapi yang satu memanggil, ya lal muhajirin, wahai muhajirin, ini ansar kurang ajar. Ansarnya juga berkata, ya lal ansar, wahai orang-orang ansar, ini muhajirin kurang ajar. Rasulullah SAW memerah mukanya dan menyatakan, abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah kalian sudah memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah padahal aku masih di tengah kalian? Artinya bagaimana kalau aku sudah tidak ada di tempat kalian dan sudah meninggal? Aku masih di tengah kalian. Kalian sudah memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah. Kalian seluruhnya muslimin. Jangan memanggil ya lal ansar. Ya barakallahu fikum. Ini para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika ditegur seperti itu, sami'na wa ta'ana. Menerimanya dan berubah. Bertaubat, selesai. Alhamdulillah. Masalahnya adalah ketika mereka hari ini ditegur, tidak berhenti. Dikatakan ini panggilan jahiliyah. Tetap. Ya, pokoknya. Fahada ashad. Adapun kesalahan yang ringan, kalau kemudian ditegur dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.